Jangan-jangan kau biarkan tangan-tangan menengadah tanpa engkau dengarkan suara hatinya. Jangan-jangan kau biarkan air mata membasah tanpa engkau dengarkan jeritan hatinya. Sedangkan engkau hidup bergelimang harta, sedang engkau mengaku punya iman rasa. Manakah mata hatimu? Manakah mata hatimu? Mengapa tak kau hiraukan penderitaan? Bila kau orang mampu, tak berzakat pula, maka kau digolongkan musyrikin yang nyata. Berikanlah zakatmu demi pembersih harta. Berikanlah zakatmu demi akhiratmu, karena harta itu adalah ujian. Jangan karena harta engkau sesat jalan. Bila kau orang mampu, tak berzakat.